Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Para pendengar Radio Madinah Kota Tegal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melanjutkan kembali ya pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah. Dan alhamdulillah kita sudah ke bab ya sampai bab Al-Mu'rabat. Bab tentang yang di i'rab. Qala al-musannif rahimahullah taala ya berkata pengarang semoga Allah merahmatinya, faslun al-mu'rabatu qismani. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Fasal ya sebuah pembahasan. Al-mu'rabatu qismani. Kata yang mu'rab itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama mu'rab dengan harakat dan kelompok yang kedua mu'rab dengan huruf. Jadi bab al-mu'rabat ya ini merupakan intisari dari bab ma'rifatu 'alamatil i'rab. Jadi ini merupakan intisari dari bab mengenal tanda-tanda i'rab ya, di mana kalau di bab mengenal tanda-tanda i'rab kita membahas ya tentang tanda asli dan tanda far'i dari setiap i'rab dari mulai rafa, nasab, jar dan jazm. Nah, adapun fokus pembahasan dari bab al-mu'rabat ini ya untuk menjelaskan bahwasanya di antara kata yang mu'rab itu ada yang mu'rabnya dengan harokat dan ada yang mu'rabnya dengan huruf. Artinya ada yang berubah-ubah harokatnya, hurufnya tidak. Ya, ada pula yang berubah hurufnya, tapi harokatnya tidak berubah. Nah, jadi ini adalah inti pembahasan dari bab al-mu'rabat. Faidah, ya kita mulai. Faidah yu'rabu bil harokat arba'atu anwa. Ya, sebentar. Falladhi yu'rabu bil harokat arba'atu anwa. Maka yang mu'rabnya dengan harokat itu ada empat macam. Al-ismul mufradu wa jam'ut taksiri wa jam'ul mu'anathis salimu wal fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirihi syai. Empat kata yang mu'rabnya dengan harokat adalah yang pertama isim mufrad, ya, kemudian jamak taksir, yang ketiga jamak mu'anath salim, dan yang keempat adalah fi'l mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Sebagai contoh, yang pertama isim mufrad ya ini yang berubah-ubah adalah harokatnya seperti kalimat jaa zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Nah, lihat harokatnya ini jelas berubah ya dari zaidun, zaidan dan zaidin. Yang kedua begitu pula jamak taksir ya, misalkan kalimatnya jaa rijalu, ra'aitu ar-rijala, marartu bi rijali. Nah, lihat harokatnya berubah-ubah. Ya, ada dhamma, fathah dan kasrah ya. Ar-rijalu, ar-rijala, ar-rijali. Kemudian yang ketiga jamak muannats salim ya. Contohnya ja'atil muslimatu, ra'aitul muslimati, marartu bil muslimati. Nah, lihat juga ya harakatnya berubah-ubah, dhamma dan kasrah. Dan memang ya jamak muannats salim ini termasuk isim yang unik ya, karena jamak muannats salim ini anti fathah ya. Dia hanya ada dua pilihan, dhamma atau kasrah. Ketika rafa dia dhamma ya, ketika jar jelas dia kasrah. Tapi ketika nasab ya bukannya fathah tapi dia malah kasrah juga. Kemudian yang keempat adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Contohnya ya yang lazim aja ya. Misalkan yadhhabu zaidun. Kemudian lan yadhhaba zaidun. Kemudian lam yadhhab zaidun. Nah, lihat di sini fi'il mudhari yadhhabu ini berubah-ubah. Ada yang pakainya dhammah yadhhabu, kemudian ada yang fathah lan yadhhaba karena didahului oleh huruf nasab ya. Kemudian ada yang sukun seperti lam yadhhab ya karena didahului oleh huruf jazm. Nah, ini menunjukkan bahwa keempat kelompok ini yaitu mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya suatu pun ini mu'rabnya dengan harakat. artinya yang berubah adalah harakatnya. Ya. Kemudian musannif meneruskan, wa kulluha turfa'u bidhammah wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrati wa tuzamu bisukun. Dan semuanya itu dirafakan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasrah, dan dijazamkan dengan sukun. Nah, tentu yang disebutkan ini semuanya adalah tanda asli dari rofa, nasab, jar, dan jazm. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya. Dan keluar dari kondisi yang asli demikian ada tiga perkara. Ya. Artinya yang rofanya bukan dengan dhamma, yang nasabnya bukan dengan fathah, yang jarnya bukan dengan kasrah, ini ada tiga. Ya, yang pertama, jam'ul muannatsis salim, yunsabu bil kasrah. Jamak muannats salim, ini dinasobkan dengan kasroh. Harusnya kan kalau kita bicara nasob, tandanya fathah. Tapi jamak muannats salim, ini keluar dari kondisi asli. Ya, di mana dia ketika nasob, tandanya malah kasroh. Yang kedua, wal ismul ladhi layan sorif, yukfaldu bil fathah. Yang kedua, kata yang menyimpang ya dari keadaan awal, adalah isim ghair munsharif, yaitu dijarkan dengan fathah. Jadi bukannya dengan kasrah, ya isim ghair munsharif dijarkan dengan fathah. Yang ketiga, wal fi'lul mudhari' al-mu'tallul akhir, yuzamu bihadfi akhirih. Dan fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya itu dijazmkan dengan membuang akhirnya, yakni dengan membuang huruf ilatnya. Nah, kita ambil contoh ya, jamak muannats salim. Itu ketika nasab bukannya dibaca ra'aitu al-muslimata, tapi dibaca ra'aitu al-muslimati. Begitupun isim ghairu munsharif ya, ketika jar bukannya kasrah malah dibaca fathah. Seperti marartu bi ahmada, bukan marartu bi ahmadi. Dan fi'il mudhari' yang mutal akhirnya ketika jazm itu bukannya dengan sukun tapi dengan membuang huruf ilatnya. Contohnya misalkan ya, asalnya yada'u, ketika ada lam, harfu lam ya, menjadi lam yada'u. Kemudian yarmi ya, ada ya'nya, ketika ada lam dibuang ya'nya menjadi lam yarmi. Kemudian kata yakhsha, ada alif maksurahnya ya, ketika ada lam ini menjadi lam yakhsha ya, jadi dibuang huruf ilat yang terakhir. Asyarah penjelasannya, hadzal faslu lakhas fihi al-musannifu jami'a ma taqaddama fi babi alamatil i'rab. Ya, penjelasannya seperti yang dijelaskan tadi ya, bahwasanya bab fasal tanda mu'rabat ini itu meringkas ya. Musannif ini ingin meringkas seluruh pembahasan yang telah terdahulu ya di dalam bab mengenal tanda-tanda i'rab. Faqala al-mu'rabatu qisman. Ya, maka musannif berkata mu'rab itu ada dua kelompok. Qismun yu'rabu bil harakat. Yang pertama, mu'rabnya dengan harakat. Ya, ad-dhammati wal fathati wal kasrati was sukun, ya was sukuni. Harakat dhamma, fathah, kasrah dan sukun. Wa qismun yu'rabu bil huruf. Dan satu kelompoknya lagi, ya mu'rabnya dengan huruf. Al-wawi wal alifi wal ya'i wan nuni. Ya, baik hurufnya wawu, alif, ya dan nun. Wa bada al-musannifu bi dzikril mu'rabati bil harakat li'annaha al-aslu. Dan musannif yaitu pengarang memulai dengan menyebutkan yang mu'rabnya dengan harakat. Ya, kenapa? Karena mu'rab dengan harakat ini merupakan asal. Jadi memang hukum asalnya ya kata itu berubah harakatnya. Adapun hukum turunannya atau hukum cabangnya baru nanti berubah hurufnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada tabel yang meringkas. Ya, kita lihat halaman 37 ya. Di situ ada tabel yang meringkas bahwasanya yang mu'rab dengan harokat itu ada 4, yaitu isim mufrad, kemudian jamak taksir, jamak muannats salim dan fi'il mudhari'. Nah, kemudian di situ ada detail lagi ya, lebih rinci lagi. Isim mufrad itu ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Yang munsharif seperti Zaidun ya, kemudian yang ghairu munsharif seperti Ahmadu. Ya, kemudian ketika rafa isim mufrad yang munsharif ya tandanya dhammah. Contohnya jaa Zaidun. Nah, begitu pula ghairu munsharif ya sama. jaa Ahmadu. Kemudian ketika nasab, isim mufrad yang munsharif, yang bertanwin, tandanya adalah fathah. Contohnya, ra'aitu Zaidan. Begitu pula yang ghairu munsharif, ini sama, ya, fathah juga. Ra'aitu Ahmada. Nah, perbedaannya terlihat ketika jar. Kalau isim mufrad yang munsharif, ketika majrur, dia kasrah. Marartu bi Zaidin. Kalau ghairu munsharif, ketika jar, dia malah fathah. Marartu bi Ahmada. Nah, tayyib. Ini isim mufrad. Yang kedua, jamak taksir. Nah, jamak taksir pun bisa kita bagi lagi menjadi dua. Ada jamak taksir yang munsharif, ada jamak taksir yang ghairu munsharif. Yang munsharif seperti rijalun. Ketika rafa dia dhammah. Contohnya jaa ar-rijalu, ya, ini dhammah. Kemudian yang ghairu munsharif misalkan masjidu. Ya, masjidun. Jamaknya adalah masajidu. Ya, ini enggak boleh ditanwin. Karena masajidu wazannya adalah sighah muntahal jumu'. Ya, misalkan kita mengatakan hadhihi masajidu. Ini adalah masjid-masjid. Tidak boleh kita mengatakan hadhihi masajidun. Ya, tayyib. Jadi ketika rafa dia dhamma. Kemudian ketika nasab dia fathah. Ya, ra'aitu ar-rijala. Ini untuk yang munsharif, ya, fathah. Begitupun yang ghairu munsharif, ya, ketika nasab fathah juga. Nah, misalkan kalimat ra'aitu masajida. Nah, bedanya dia tidak boleh bertanwin. Bedanya terlihat ketika jar, ya. Kalau yang munsharif ketika jar tetap kasrah, ya, kembali ke hukum asalnya seperti kalimat marartu birrijali. Tapi kalau ghairu munsharif ketika majrur dia bukannya kasrah, malah fathah. Karena semua yang ghairu munsharif, baik dia mufrad maupun jamak taksir, ya, ketika majrur dia fathah. Misalkan kalimat anzuru ila masajida, ya, saya melihat kepada masjid-masjid. Maka masajida ini tidak dibaca masajidi, ya, karena ghairu munsharif ketika jar adalah fathah. Baik. Kemudian yang ketiga, yang mu'rab, ya, dengan harokat sesuai dengan tabel ini adalah jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim, ya, ini ketika rafa dhammah. Contohnya ja'atil muslimatu. Ketika nasab dia kasrah, ya, dan ini memang keunikannya, ya. Jadi kita lagi bahas nasab bukannya fathah, ya, dia malah kasrah. Ra'aitu al-muslimati. Ya, di kasrah. Dan ketika jar dia tetap kasrah, ya, kembali ke hukum asalnya. Contohnya marartu bil muslimati. Kemudian yang keempat, yang mu'rab dengan harokat adalah fi'il mudhari. Tentunya fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Ya, fi'il mudhari ini ada dua. Yang pertama ada fi'il mudhari yang sahih, ya, maksud sahih di sini bukannya sahih dari sisi huruf penyusunnya, tapi sahihul akhir. Ya, ada yang sahihul akhir. Kemudian yang kedua ada yang mu'talul akhir. Nah, fi'il mudhari yang sahih akhirnya, ketika dia rafa tandanya dhammah. Yang sahih, ya, contohnya yadhhabu. Huruf terakhirnya adalah huruf ba, ya. Dan ini adalah sahih bukan mu'tal. Yadhhabu Zaidun. Nah, begitupun yang mu'tal. Ketika rafa dia dhammah, ya, misalkan yad'u Zaidun. Nah, kemudian ketika nasab dia fathah, ya, misalkan kemasukan huruf lan. Ya, lan yadhhaba Zaidun. Ya, kemudian untuk fi'il yang mu'tal akhirnya, ketika dia nasab, dia juga fathah. Misalkan kalimat lan yad'uwa Zaidun. Ya, hanya saja, ya, masya muslimin, untuk fi'il yang mu'tal akhirnya, ini ada penjabarannya. Fi'il mu'tal akhir, itu ada yang akhirnya alif, wawu, dan ya. Kalau yang akhirnya alif, ya, ini apapun yang terjadi, dibacanya ya seperti itu, ya, misalkan yakhsha, bacanya lan yakhsha. Adapun kalau yang diakhiri dengan wawu, ya, asalnya yada'u, ketika ada lan jadi fathah, lan yada'wa. Begitupun yang diakhiri dengan ya, ya, contohnya yarmi, ya, ketika ada lan dia dibacanya lan yarmia, ya. Tapi kalau lan yakhsha, ya, selamanya yakhsha. Sekalipun dia didahului oleh huruf nasab, ya, tetap bacanya adalah yakhsha. Karena yang namanya alif, ya, tidak mungkin kita kasih harokat. kalau alif dikasih harokat, ini namanya bukan alif, ya, namanya hamzah. Kemudian ketika jazm, ya, fil mudhari yang sahih, itu sukun tandanya. Seperti misalkan, yadhabu zaidun. Ketika ada lam, ya, harfu jazmin, menjadi lam yadhab zaidun. Nah, adapun fil mudhari yang mu'tal akhirnya, ketika ada lam, ya, dibuang huruf ilatnya. Misalkan, yada'u menjadi lam yada'u. Yarmi menjadi lam yarmi. Kemudian, yakhsha menjadi lam yakhsha. Ya, tayyib. Kemudian kita masuk, ya, kepada mu'rab ke apa dengan harokat halaman 38. Ya, silakan dibuka terlebih dahulu kitabnya Al-Mu'rabatu bil Harakat. Wa hiya arba'atu anwa. Ya, yaitu ada 4 macam. Al-awwal al-ismul mufrad. Ya, awalan al-ismul mufrad. Ya, pertama isim mufrad. Ta'rifu, ya, definisi dari isim mufrad adalah huwa ma laisa musanna wala majmu'an wala min al-asma'il khamsah. Isim mufrad adalah yang bukan musanna, bukan pula jamak, dan bukan pula isim yang 5. Nah, ini adalah definisi yang sangat sederhana, ya. Mufrad itu artinya tunggal, bukan 2, bukan jamak, dan juga bukan isim yang 5. Hukmuhu, ya, hukum-hukumnya, yakni hukum yang berkaitan dengan isim mufrad. Yurfa'u bil dhammati wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil kasrati. Dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dan dijarkan dengan kasrah. Nah, kalau kita lihat dari sini, ya, ini berarti isim mufrad itu tanda i'rabnya, tanda i'rab asli semuanya, ya. Rafa dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, dan jarnya dengan kasrah. Misaluhu rajulun wa mu'minun wa mu'minatun. Nah, contoh-contohnya rajulun, ya, mufrad, ya, seorang laki-laki. Wa mu'minun, ya, seorang mu'min. Wa mu'minatun, seorang mu'minah. Fa hadha na'u min al-asma'i yutliqu 'alayhi an-nahwiyyun al-ism al-mufrad. Liannahu yadulu ala wahidin aw wahidatin wa laysa musanna wala majmu'an wa huwa yu'rabu bil harakat. Maka isim-isim dari jenis ini, ya, dimutlakan oleh para ulama nahwu, ya, maksudnya semua ini disebut isim yang mufrad, ya, karena ia menunjukkan makna satu, ya. Wahidin ini satu untuk mudzakkar, kemudian wahidah ini satu untuk muannats, dan bukan pula musanna dan bukan pula jamak. Dan isim mufrad ini mu'rabnya dengan harakat. Nahu qalihi ta'ala, ya, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala rajulun, ya, ini dalam surat Ghafir ayat 28. Qala rajulun, fa rajulun ismun mufradun marfu'un li'annahu fa'ilun wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Maka rajulun, ya, dalam kalimat qala rajulun, berkata seorang laki-laki, ini adalah isim mufrad yang marfu', ya, karena dia sebagai fa'ilnya dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Wa qawlihi ataqtuluna rajulan, ya, ini dalam surat Ghafir ayat 28. Apakah kalian membunuh seorang laki-laki, ya, ataqtuluna rajulan? Rajulan ismun mufradun mansubun li'annahu maf'ulun bih wa 'alamatu nasbihi al-fathatu. Kata rajulan, ya, dalam kalimat ataqtuluna rajulan, ini adalah isim mufrad, ya, yang dinasabkan karena dia sebagai maf'ul bih, ya, sebagai objeknya, dan tanda nasabnya adalah fathah. Wa qawlihi awhayna ila rajulin, ya, dalam surat Yunus ayat 2. Ya, awhayna ila rajulin ismun mufradun, ya, rajulin ismun mufradun majrurun li'annahu subiqa bi harfi jarrin wa 'alamatu jarrihi al-kasratu. Rajul, ya, dalam kalimat awhayna ila rajulin adalah, ya, kami wahyukan kepada seorang laki-laki. Rajulin di sini, ya, sebagai isim mufrad yang dijarkan. Kenapa dijarkan? Li'annahu subiqa bi harfi jar, ya, karena dia didahului oleh huruf jar dan tanda jarnya adalah kasrah. Ya, tayyib. Nah, di sini kita lihat ada fawaid, ya. Fawaidu wa tanbihat, ya, faedah-faedah dan perhatian yang penting. Yang pertama, يعرب الاسم المفرد بالحركات المقدرة إذا كان معتلا نحو قوله تعالى فألقى موسى عصاه فألقى موسى عصاه اسم مفرد itu yang mu'rabnya dengan harakat muqaddara apabila ia diakhiri oleh huruf ilat. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala falqa Musa asahu, ya maka Musa melempar tongkatnya. Nah, lihat yang menjadi syahid ya dalam ayat ini adalah kata Musa. Kata Musa ini merupakan isim mufrad yang diakhiri oleh huruf ilat yaitu alif. Dan kalau kita mengirab ya mengirab kata Musa, misalkan jaa Musa, raaitu Musa, marartu bi Musa. Nah, secara zahir tidak nampak adanya perbedaan, ya sama-sama dibaca Musa. Jadi bukan Musayu, Musaya atau Musayi, ya tapi sama-sama Musa. Mau di rafa, nasab ataupun di jar. Jadi saat kita mengirab, tetap kita bilang tandanya dhammah, hanya saja dhammah muqaddarah kalau dia rafa. Ya misalkan jaa Musa. Nah, setelah kita mengirab, jaa fil madi. Musa ya fa'ilun marfu'un. Wa'alamatu rafihi dhammatun. Ya, tapi kita lanjutkan. Dhammatun muqaddaratun alal alifi. Ya, ditakdirkan atas alif. Kemudian kalimat ra'aitu Musa. Nah, kita katakan tanda nasabnya apa? Fathah. Ya. Musa sebagai maf'ul bih. Ini mansub. Dan tandanya apa? Tentunya fathah. Cuman muqaddarah. Ya. Musa maf'ulun bih mansubun. Wa'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi. Nah, begitupun ketika majrur, tetap kita bilang dia kasrah, ya. Marartu bi Musa. Bi Musa alba'u harfu jarin. Musa majrurun bilba. Wa'alamatu jarihi kasratun muqaddaratun alal alifi. Nah, kalau dalam versi Irab yang lebih lengkap, kita tambahkan min zuhuriha at-ta'adzur, yang mencegah dari penampakan dhammah, penampakan kasrah, dan penampakan fathah, itu apa? Yani at-ta'adzur, uzur. Yang namanya uzur, ya tidak akan bisa muncul harokatnya. Kenapa? Karena yang namanya alif, itu tidak bisa apa dikasih harokat. Ya. Kalau alif dikasih harokat, ini namanya bukan alif, tapi nanti namanya hamzah. Ya, tayyib. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, yujarul ismul mufradu bil fathati niyabatan 'anil kasrati idza kana ghayra mansufin idza kana ghayra munsharifin wa lahu mawadhi' dzakarnaha fi akhiril kitab ya minha idza kana 'alaman 'ajamiyan ya nahu qali ta'ala wa wahayna ila ibrahima aw kana 'alaman li mu'annatsin nahu Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lilladzi bibakkata mubarakan. Yang kedua, isim mufrad ya itu dijarkan dengan fathah sebagai ganti dari kasrah. Ya, ini nanti irob itu ada yang apa? Muqaddarah dan ada yang niabah, ya. Kapan isim mufradnya ini diirob dengan apa? Muqaddarah atau niabah? Nah, apabila dia adalah isim ghairu munsharif. Ya, jadi apabila isim mufradnya ghairu munsharif, maka tanda jarnya adalah fathah, ya, sebagai ganti dari kasrah. Dan keadaan ini memiliki beberapa tempat, ya, yang kami sebutkan pada akhir kitab ini. Nah, jadi nanti kata beliau, ya, beliau akan menjelaskan keadaan di mana ghairu munsharif dari isim-isim yang mufrad, ya, nanti dijelaskan apa saja yang ghairu munsharif. Minha idza kana 'alaman a'jamiyan. Jadi isim mufrad itu ada yang munsharif dan ada yang ghairu munsharif. Nah, nanti insyaallah ya oleh pengarang kitab Al-Mumti akan dijelaskan pada akhir kitab ini. Nah, yang termasuk ghairu munsharif misalkan idza kana 'alaman a'jamiyan. Apabila isim mufrad tersebut merupakan nama ajami, ya nama orang non Arab. Nahu qali ta'ala, ya contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa wahayna ila Ibrahim, ya, ila Ibrahima, ya, dan kami wahyukan kepada Ibrahim. Nah, Ibrahim ini bukan bahasa Arab, ya. Nama-nama yang bukan bahasa Arab, ya, ini nama-nama ajam, ya, yang lebih dari 3 huruf, yaitu ghairu munsharif. Nah, contohnya misalkan kayak tadi ya, kalimat wahaina ila Ibrahim. Tidak kita baca wahaina ila Ibrahimi, ya, tidak dibaca demikian. Nah, ini menunjukkan bahwa Ibrahim ini merupakan isim ghair munsharif dan tanda jarnya adalah fathah. Dan cara mengirobnya itu seperti ini. Ila harfu jarrin. Ibrahima majrurun bi ila wa alamatu jarihi fathatun, ya, niabatan anil kasrah. Nah, perhatikan cara mengirobnya. Kalau isim mufrad ya, diakhiri oleh huruf ilat, kita katakan tanda irobnya adalah tanda aslinya tapi muqaddarah. Ya, seperti tadi misalkan Musa. Kita katakan kalau dia rafa, kita katakan dhammatun tapi muqaddarah alal alifi. Tapi kalau dia ghair munsharif, kita katakan dia tandanya sebagaimana yang kita lihat, ya, ila Ibrahim, ya, pakai fathah. Kita katakan bahwa tanda jarnya adalah fathah tapi bukan muqaddarah, ya, karena tidak ditakdirkan, ya, tapi niabatan anil kasrati. Nah, jadi ini kaidah cara mengirob, ya. Wa ila Ibrahima. Ibrahima majrurun bi ila wa alamatu jarihi fathatun niabatan anil kasrah. Yang kedua, yang juga termasuk ghair munsharif adalah au kana alaman li muannas. Ya, nama bagi muannas. Nama bagi wanita. Semua nama untuk wanita, ya, kecuali hindun, itu juga ghair munsharif, ya, tidak menerima tanwin. Mu'anas di sini baik untuk manusia, ya, perempuan ataupun mu'anas yang dianggap perempuan. Ya, kebetulan di sini contoh yang diambil, ya, nahu inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladzi bibakkata mubarakan. Nama kota Bibakkata, ya, Bakka atau Makkah. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Makkah atau Ka'bah yang diberkahi. Jadi yang menjadi contoh Bibakkata, ya, kalau kita irob ghair munsharif. Al-ba'u harfu jarrin, Bakkata majrurun bilba, wa alamatu jarihi fathatun niabatan anil kasrah. Sebagai ganti dari kasrah. Jadi kita tidak bilang muqaddarah, ya, tidak ditakdirkan, tapi gantinya adalah kasrah. Wa alamatu jarihi fathatun niabatan anil kasrah. Dan tanda jarnya adalah fathah sebagai ganti bagi kasrah. Nah, beliau, ya, pengarang kitab Al-Mumti, itu ingin mengajarkan kepada kita, ya, yang pertama cara mengi'rab isim mufrad, ya, baik isim mufrad yang zahir, ya, kemudian yang ada di tanbiat ini. Yang kedua isim mufrad yang diakhiri huruf ilat, dan juga yang ketiga isim mufrad yang ghairu munsharif. Al-Fayyib, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.